Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Saudaraku para perindu surga Allah subhanahu wa ta'ala, saat kami dulu belajar di tanah Mesir, ada seorang kakak kelas yang beliau melakukan perjalanan haji. Beliau ikut membimbing para jemaah haji. Dengan bagusnya beliau bimbing jemaah, suatu hari ada seorang ibu yang berkomunikasi, yang berbicara dengan dia. Ibu ini bertanya, "Dek, adek ini pandai sekali dalam hal agama. Belajarnya di mana?" Kau sahabat kami ini kemudian mengatakan, "Saya belajar di Al-Azhar, Bu." Sang ibu kemudian bertanya, "Oh, Al-Azhar itu sebelah mananya Gontor ya?" Subhanallah. Ibu ini hanya tahu orang kalau belajar agama itu kemungkinan di Gontor. Tapi kakak kelas kami ini menjawab di belajar di Al-Azhar. Saudaraku para perindu surga Allah subhanahu wa ta'ala, kakak kelas kami ini dalam hati ingin tertawa, tapi beliau tahan. Beliau kemudian menjawab bahwa, "Bu, kalau dari sini tempat saya sekolah itu lebih dekat. Tapi kalau dari Jakarta, Gontor itu lebih dekat." Sang ibu walaupun sambil bengong, dia mengangguk-ngangguk. Saudaraku para perindu surga Allah subhanahu wa ta'ala, kita belajar tentang kesantunan di sini. Di mana kakak kelas kami dengan kisah yang beliau sampaikan tadi, beliau mengajarkan bagaimana kita perlu santun kepada orang lain. Terkadang pertanyaan orang itu karena ketidaktahuannya membuat kita ingin tertawa. Tapi kesantunanlah yang menjadikan seorang pendakwah itu bisa diterima oleh masyarakat. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, "A'udhu billahi minasyaitanir rajim, fabima rahmatin minallah lintalahum, walau kunta fazzan ghalizal qalbi lanfaddu min haulik." Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, "Karena dari rahmat Allah lah engkau lembut dengan manusia." Ini kepada Nabi Muhammad SAW. "Kalaulah engkau kasar, keras hati, niscaya mereka akan berpaling darimu." Saudaraku para perindu surga Allah subhanahu wa ta'ala, terkadang bukan orang tidak mengakui kebenaran yang kita sampaikan. Terkadang bukan seseorang tidak tahu dan tidak bagus dari apa yang kita sampaikan. Tapi orang tidak melihat kesantunan dalam diri kita. Orang tidak melihat bagaimanakah Islam terlihat dan kita amalkan dalam keseharian. Sehingga kemudian orang tidak tertarik dengan dakwah yang kita lakukan. Saudaraku para perindu surga Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan bagaikan kepompong. Sebelum kepompong ini, maka dia adalah seekor ulat. Orang sering jijik dengan ulat. Rata-rata manusia jijik dengan ulat. Tapi ketika ulat ini kemudian masuk dalam kepompong, selang beberapa lama kemudian, kepompong ini kemudian berubah menjadi kupu-kupu. Begitulah bulan Ramadan. Mungkin ada akhlak-akhlak kita yang buruk sebelum bulan Ramadan. Mungkin ada perangai kita yang buruk sebelum bulan Ramadan. Mungkin kita sering berkata kasar, sombong, angkuh, pelit, dan lain sebagainya. Maka bulan Ramadan merupakan kepompong bagi kita, agar kemudian selesai dan keluar dari bulan Ramadan, kita menjadi kupu-kupu yang indah, yang menunjukkan bagaimanakah indahnya Islam dalam diri kita. Kembali bahwa kesantunan ini sangat penting, agar kemudian kita bisa diterima dengan dakwah kita, kita bisa diterima selaku seorang muslim. Dan bulan Ramadan mengajarkan kepada kita untuk menjadi kepompong-kepompong Ramadan, yang nantinya pada saat selesai bulan Ramadan kita keluar, kita tamat menjadi kupu-kupu yang menunjukkan indahnya Islam dalam diri kita. Saudaraku para perindu surga Allah subhanahu wa ta'ala, demikian yang bisa saya sampaikan. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.